Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kurahimani wa rahmukumullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita di tengah guyuran hujan yang lebat dan di tengah banjir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin melipat gandakan pahala kita di sisinya di hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, sebagaimana yang telah disampaikan dalam pengumuman, kajian kita pada siang hari ini berkaitan dengan salah satu kelompok yang senantiasa muncul di tengah-tengah kaum muslimin dan selalu membuat kerusakan dan membuat onar teror di tengah-tengah kaum muslimin dan di tengah-tengah manusia secara umum. Itulah bahaya kelompok khawarij gaya baru ataupun kontemporer. Meskipun ma'asal muslimin rahimani warahmukumullah, ini bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Islam dan kaum muslimin, namun ini adalah rekaman ulang dari sejarah yang telah muncul pada zaman awal-awal munculnya Islam dan kaum muslimin. Sebelum kita menjelaskan panjang lebar hal ini, yang pertama ingin kita sampaikan apa yang memotivasi kita untuk menyampaikan hal ini. Yang pertama, ini merupakan salah satu bagian kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita pelajari kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lepas dari pembahasan satu kelompok yang selalu muncul ini, kelompok Al-Khawarij. Ini sekali lagi, kajian kita masih ada ikatan erat dengan kajian yang ditulis oleh para ulama yang terdahulu maupun sekarang di dalam kitab-kitab akidah mereka. Yang kedua, yang motivasi kita untuk bahas masalah ini, mungkin bisa kita katakan pembahasan-pembahasan seperti ini sudah hampir punah atau langka di tengah-tengah kaum muslimin. Yang lebih parah lagi, bahkan di tengah-tengah mereka-mereka yang mengaku sebagai pengikut as-salaf, bahkan di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, kajian ini terkadang sudah hampir punah, diganti dengan pembahasan-pembahasan yang terkadang tidak ada jauh beda dengan pembahasan-pembahasan kelompok harakah, kelompok pergerakan. Ya, seperti masalah pembahasan rumah tangga, ya. Kelompok-kelompok harakah juga mereka miliki fokus yang luar biasa tentang masalah ini. Ini sekarang kita sudah tertular dengan penyakit mereka. Ciri khas kita dakwah salafiyah yaitu pembahasan akidah, pembahasan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sudah hampir punah di tengah-tengah mereka-mereka yang mengaku sebagai as-salafiyin atau pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mengapa kita membahas masalah ini? Karena pembahasan ini terus akan eksis sampai akhir zaman nanti. Dengan eksisnya kelompok khawarij tersebut, meskipun berubah nama, berubah casingnya, namun tetap mereka ada hubungan erat dengan kelompok namanya khawarij yang dulu pernah muncul dalam sejarah kaum muslimin. Bahkan beberapa yang lalu, bagaimana seorang khawarij dia menusuk seorang aparat keamanan di Tangerang. Ini bukti bahwasanya kelompok khawarij, nanti akan kita sampaikan hadis-hadisnya, tetap eksis sepanjang zaman. Maka perlu untuk kita terus memberikan penyegaran kepada umat tentang bahaya kelompok yang satu ini. Kemudian motivasi berikutnya, ini semuanya tidak lain tidak bukan kecuali hanya sekedar memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ad-dinu nasihat. Agama adalah apa? Nasihat. Di antaranya kata Rasul, li'amatin muslimin. Untuk kaum muslimin secara umum, agar mereka berhati-hati dari pemikiran yang sesat ini. Khususnya kepada pengikut dakwah salafiyah. Ya. Karena jangan pernah antum merasa aman. Baik untuk diri antum, ataupun anak dan keluarga antum. Bahkan sudah pernah kita dapati ada seorang anak yang hidup katanya di keluarga yang mengaku salafi, tinggal di asrama salafi, namun dia pendukung berat kelompok ISIS. Ya. Tidak ada yang sadar, mungkin bapaknya juga tidak sadar kalau anaknya terkena virus kelompok radikal ISIS. Padahal dia pernah mondok di pondok pesantren yang katanya salafi. Keluarganya katanya salafi. Hidup di lingkungan salafi. Namun masih terpengaruh dengan virus ajaran kelompok ISIS. Yang waktu itu ketika kita mengkritik, ketika kita membongkar kedok ISIS, tiba-tiba ada surat yang lewat. Kenapa Ustaz kok selalu menyalahkan kelompok ISIS? Bukankah dia berjuang untuk Islam? Tidak hanya itu saja. Tidak cukup menulis surat di kertas, di kajian. Ketika saya pulang, tetap ngirim ke keluarga masalah ini. Ini na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang, sekali lagi, ini kita tekankan, karena memang sekali lagi sudah ada buktinya, sebagian yang mengaku sebagai anak-anak salafiyin juga masih bisa terpengaruh dengan kelompok yang namanya ISIS tersebut. Maka perlu adanya terus wadzakir, peringatkanlah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, karena peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan sebagian yang pernah menjadi santri kita juga masih ada pembelaan terhadap kelompok-kelompok radikal terorisme itu. Ini waqi' laisa lahu min dzikr. Maka perlu sekali lagi tekankan, bukan hanya untuk orang awam saja, bahkan yang pernah mengaji di dakwah Ahlussunnah wal Jamaah perlu untuk terus ditekankan masalah ini. Apalagi di zaman yang sudah kita sampaikan tadi, mulai luntur pembahasan-pembahasan seperti ini, maka tidak aneh kalau banyak yang mereka ikut pengajian dakwah salafiyah namun juga terpengaruh dengan kelompok-kelompok radikal terorisme tersebut. Kemudian juga motivasi kita bahas masalah ini agar manusia itu membuka mata. Siapa dakwah salafiyah? Siapa dakwah khawarij? Siapa pengusung ajaran radikalisme, terorisme? Dan siapa yang sangat jauh dari ajaran kelompok khawarij tersebut? Meskipun namanya kalamun nas la yantahi, kata orang Arab, ucapan manusia, celotehan manusia tidak pernah habis. Ridon nas wa yatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i, ridho manusia tidak akan mungkin bisa kita gapai, pasti ada pro dan kontra. Banyak orang-orang yang menuduh kita kelompok radikalisme, terorisme, khawarij dan seterusnya. Padahal na'udzubillah min dzalik. Bahkan sempat kita sampaikan, kalau mau kita bandingkan antara mereka yang memprolok kita dakwah salafiyah, yang menuduh kita teroris dan seterusnya, mana yang lebih banyak mengkanter kelompok khawarij, kelompok terorisme, mereka atau kita? Dalam majalah kita, dalam ceramah-ceramah kita, seperti sekarang ini, ini bukti bahwasanya kita berlepas diri pada kelompok radikalisme, kelompok terorisme tersebut. Namun inilah sekali lagi, terkadang manusia ada yang asbun, asal bunyi saja, asal ngomong saja, tanpa bukti yang nyata. Kalau seperti ini, sebagaimana pepatah peribahasa orang Arab dan juga peribahasa kita, da'il kilabatan bah wal kafiratu tasif, biarkan aja menggonggong, kafirat tetap berlalu. Kita sudah buktikan kita jauh dari ajaran terorisme, ajaran radikalisme, bahkan kita termasuk yang terdepan, alhamdulillah, untuk membantah, menelanjangi kelompok terorisme tersebut. Mulai dari akarnya sampai kepada anak cucunya. Kemudian juga di antara motivasi kita menyampaikan hal ini di antaranya untuk memberikan sumbangsih kepada pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, untuk kita melaksanakan wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita bantu program pemerintah untuk apa? Deradikalisme, untuk kita memberikan pencegahan kepada masyarakat dari ajaran-ajaran terorisme seperti yang terjadi di tengah-tengah kaum muslim, terutama di negeri kita ini. Semuanya dalam rangka wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam rangka untuk kita betul-betul menjalankan sabda Rasulullah SAW, al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashudu ba'du ba'da. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, apalagi antara pemimpin dan rakyat, antara penguasa kaum muslimin dengan rakyatnya harus ada ta'awun 'alal birri wat taqwa, agar tercipta masyarakat yang islami, agar nantinya tercipta juga negara yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir motivasi kita, yaitu sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-radu 'alal mubtadi mujahid. Orang yang membantah ahli bid'ah seperti kelompok khawarij, kelompok teroris, ini adalah seorang mujahid. Karena di antara bentuk jihad kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu berjihad melawan kelompok-kelompok sesat dengan membongkar kedok mereka, menelanjangi kesesatan mereka. Ini sebagian yang merupakan motivasi kita menyampaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, berkaitan dengan sejarah kaum muslimin. Sudah kita sampaikan tadi, kelompok khawarij, kelompok teroris, ini bukan sejarah baru dalam sejarah kaum muslimin. Ini sudah pernah ada, ini segera rekaman ulang saja, meskipun berganti namanya. Kalau dulu Rasul sampaikan dan ulama sampaikan kelompok khawarij nama mereka. Kenapa namakan khawarij? Karena ciri mereka sering kharaja, keluar dari penguasa kaum muslimin. Sering mereka memberontak kepada penguasa kaum muslimin seperti yang terjadi pada zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kelompok yang dulunya dinamakan khawarij oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para ulama as-salaf. Sekarang tidak ada orang atau kelompok yang menamakan kelompok apa? Khawarij. Tidak ada. Cuma al-ibratu bil haqiqah. Ukurannya itu dengan hakikat isinya. Bukan dari apa? Casingnya ataupun namanya. Bisa jadi casingnya berubah. Cuma isinya apa? Tetap itu saja. Intinya sekali lagi, perlu sejenak kita kembali kepada sejarah. Bagaimana awal munculnya kelompok ini? Awal permulaan Islam di zaman Rasulullah SAW, Islam dalam keadaan putih bersih. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahari la yasiku anha illa hari. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam dalam keadaan putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Itu pada zaman Rasulullah SAW pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat mereka bersatu Sebagaimana Allah katakan, wa'tasimu bihabla jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwan. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dahulu berpecah belah, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan, maka kalian wahai para sahabat, karena nikmat Allah kalian menjadi bersaudara, bersatu. Yang sebelumnya apa? Berpecah belah. Allah satukan dengan ajarannya Rasulullah SAW yang putih bersih itu, yang belum tercampur dengan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Namun sunatullah al-kauniyah, takdir Allah kauni, bahwasanya sebagaimana kata Allah, walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah walakin ikhtalafu. Seandainya Allah berkehendak, Allah sanggup menjadikan manusia, umat Islam, umat yang satu. Namun, mereka tetap apa? Berselisih. Sunnatullah al-kauniyah. Takdir Allah al-kauni. Meskipun Allah tidak apa? Mencintainya. Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Namun takdir Allah menghendaki yang lain, pasti akan ada apa? Perpecahan. Dan Rasul sabdakan, wa man yasminkum fasir ikhtilafan kathira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti akan melihat apa? Perpecahan yang banyak. Sataftariq wadil umma ala salasin wa sayna firqa kula finar ila wahidah. Kata Rasul, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Diancam masuk neraka. Kecuali satu, kata Rasulullah. Ketika ditanya para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang satu yaitu Rasul, ya Rasulullah? Rasul menjawab, ma'ana alaihi washab. Yang selamat, yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Rasul telah sabdakan. Dan itu muncul pada abad-abad pertama umat Islam. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis perpecahan umat tadi. Beliau mengatakan, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Dari empat golongan atau 72 golongan yang sesat tadi, itu nenek moyangnya ada empat golongan. Sekali lagi kata Abdullah bin Barak, nenek moyang 72 golongan yang sesat itu ada empat. Yang pertama kelompok Syiar Rafidah yang masih eksis dengan namanya dan juga dengan negaranya di Iran dan pemikiran yang kufur. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok Khawarij yang sekarang lebih identik dengan kelompok teroris dengan cabang-cabangnya ISIS, Al-Qaeda dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kelompok Al-Qadariyah yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang muncul pada zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Kemudian yang keempat, kelompok Al-Murji'ah yang mereka menganggap amal bukan bagian dari iman, iman cukup dengan ucapan dan keyakinan. Ini kelompok Murji'ah yang juga muncul pada awal-awal zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita fokuskan di sini kelompok Al-Khawarij. Kapan mereka muncul? Secara tepatnya para ulama berselisih pendapat. Cuma yang benar bahwasanya benih kelompok Khawarij itu sudah muncul pada zaman Rasulullah SAW. Yaitu ketika ada seseorang yang dinamakan Dhul Khuwaisir At-Tamimi memprotes Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul membagi harta rampasan perang, Rasul berikan kepada para fuqara, bahkan kepada orang kufar untuk menarik hati mereka. Ada seorang yang dinamakan dari Dhul Khuwaisir At-Tamimi memprotes Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Bisa kita bayangkan, bagaimana kurang ajarnya orang ini memprotes Rasul. Rasul pun marah, mengatakan, waihat, celaka dirimu. Wa man ya'dil illam adil. Siapa yang bisa adil kalau aku tidak bisa berbuat adil? Ala ta'manuni wa ana amin man fisama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku dipercaya oleh zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab ketika mendengarkan orang tadi memprotes Rasul, Umar bin Khattab menawarkan diri, apakah boleh ya Rasulullah aku memenggal leher orang tersebut? Rasul mengatakan, "Da'hu ya Umar, biarkan ya Umar. Fa innahu yakhruju min di'ti hadha qaumun takhiruna salatakum ila salatihim." Biarkan wahai Umar, karena akan muncul dari tulang rusuk orang ini sekelompok manusia yang kalian wahai para sahabat itu merasa sedikit ibadah kalian, salat kalian dibandingkan salatnya mereka. Ini ciri-cirinya khawarij. Mereka bukan orang yang suka ya hal-hal yang maksiat, hal yang mubah. Nah, mereka suka ibadah, cuma ibadahnya tidak di atas sunnah Rasulullah SAW. Kata para ulama, ini benihnya khawarij sudah ada, ya, muncul dari seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Kemudian dengan berjalannya waktu, pada zaman Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, muncul yang namanya demonstrasi dan kudeta tragedi berdarah terhadap Al-Khalifatul Rasyid di Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang diprovokasi oleh Abdullah bin Sab al-Yahudi, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam, yang juga merupakan pelopornya kelompok Syiar Rafidah. Dia yang memprovokasi massa untuk mendemo Utsman bin Affan dan untuk mengkudeta Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini juga merupakan cikal bakal munculnya kelompok namanya Khawarij. Meskipun pada waktu itu belum muncul dalam sekup kelompok, namun sudah ada apa? Cikal bakalnya. Kemudian mulai muncul dalam bentuk kelompok yang punya kekuatan, yang memberontak dan dinamakan Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika adanya persisian antara Ali dan Muawiyah, muncul kelompok namanya Khawarij. Pasukannya Ali pecah menjadi dua. Ada yang menjadi Khawarij dan ada yang menjadi Syiar Rafidhah. Ya. Inilah sejarah pertama kali munculnya kelompok Khawarij. Secara tepatnya tadi, yang benar mengumpulkan dari beberapa ucapan, benihnya sudah ada pada zaman Rasulullah. Kemudian ya, ada perkembangannya pada zaman Utsman bin Affan, meskipun masih belum jadi kelompok yang bisa dikatakan resmi lah. Ya. Resminya mereka muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mereka ingin menggulingkan Ali bin Abi Thalib, menganggap Ali kafir, ya, kemudian ingin untuk menumpahkan darah Ali bin Abi Thalib, dan qadarullah terjadi penumpahan darah terhadap Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari. Ini poin kedua secara singkat sejarah kelompok Al-Khawarij. Sekarang ingin kita sampaikan hadis-hadis tentang kelompok Khawarij. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa qad istafadatil ahaditsus sahiha fi wasfihim wa dhammihim wal amri bi qitalihim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Khawarij dan celaan terhadap Khawarij dan perintah Rasul untuk memerangi kelompok Al-Khawarij. Ini perlu kita sampaikan agar kita betul-betul paham, Islam sudah membahas masa terorisme sebelum adanya BNPT atau sebelum adanya kelompok-kelompok Khawarij. Ini sudah Rasul peringatkan jauh-jauh beliau pada waktu masih hidup, agar kita betul-betul mewaspadai mereka. Bahkan disampaikan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya ada 10 hadis yang berkaitan dengan Khawarij, baik dalam Sahih Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim. Artinya betul-betul ini hadis-hadis yang sahih. Yang pertama ingin kita sampaikan, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul SAW bersabda, "Saya khriju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam." Akan muncul pada akhir zaman sekelompok manusia yang cirinya ahdatsul asnan, masih muda belia. Sufahaul ahlam, namun bodoh dalam urusan agama. Jahil, pendek akalnya. Yaquluna min qawli khilbariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu imanum hanajirahum. Namun iman mereka, bacaan Al-Quran mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari anak panah, ya, atau mereka keluar dari dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Sudah sampai ke Islam cuma ekstrim. Itu artinya. Kemudian kata Rasulullah, fa idza laqitum faqtuluhum. Apabila kalian menjumpai mereka, ini terutama kepada penguasa kaum muslimin, apabila kalian menjumpai mereka dan mereka berbuat onar, berbuat teror, faqtuluhum, bunuh mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumil qiyamah. Karena dalam pembunuhan mereka terdapat pahala bagi yang membunuhnya pada hari kiamat kelak. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sini kita mengetahui ciri pertama, yang pertama atau mungkin kalau bisa dikatakan di antara faedah hadis tadi, yang pertama kelompok Khawarij itu senantiasa eksis sampai akhir zaman. Bahkan dalam riwayat yang terakhir keluar itu akan keluar bersama Dajjal. Ya, mereka menjadi pengikutnya Ad-Dajjal, na'udzubillahi min dzalik. Namun dalam riwayat lain kata Rasul, kullama dhahara qutik. Setiap mereka muncul pasti akan diputus. Nanti muncul lagi. Ya. Dan kalau kita mau lihat sejarah demikian, di negeri kita juga demikian kan? Dulu rame-ramenya ada Dr. Azhari. Ya kan? Terbunuh. Diganti siapa? Nurdin, terbunuh. Ya. Kemudian muncul yang lainnya. Ya, sekarang Santoso terbunuh. Demikian terus. Setiap mereka muncul eksis, diputus. Ya. Sunatullah. Ini kata Rasulullah SAW. Bahwasanya kelompok Khawarij itu terus eksis di tengah-tengah kaum muslimin dan di tengah-tengah manusia. Makanya harus ada terus kewaspadaan. Baik dari umara atau ulama dan juga seluruh kaum, kaum muslim mewaspadai mereka. Tidak bisa disepelekan. Yang kedua kata Rasulullah tadi di antara faedah hadis tadi, ciri mereka ahdus asna, ini secara umum, secara global, yang paling banyak pengikut mereka para pemuda. Ya. Di negeri kita juga demikian. Para pengantin yang sudah apa? Tewas, membunuh diri, kebanyakan mereka ada para syabab. Tidak ada yang umur 70 tahun kan? Ada enggak? Yang jadi pengantin seperti itu. Bahkan kita dulu pengalaman di SMA yang direkrut adalah ya kalau bisa dikatakan dulu ya di Surabaya, SMA kita dulu tempat markasnya ya kelompok teroris. Bahkan sudah ada yang dipenjara karena apa? Kasus teroris. Yang direkrut apa? Masih muda belia anak SMA. Karena masih apa? Kosong pikirannya. Dimasuki dengan ya, doktrin-doktrin teroris. Ya. Maka harus diwaspadai. Mereka masih muda belia. Namun sufal ahla, pendek akalnya. Ya. Di doktrin, kalau kamu mau bom bunuh diri, pasti masuk surga ketemu bidadari. Masya Allah. Singkat tapi padat ya. Namun menyesatkan. Ya. Semudah itukah masuk surga? Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dalam hadis Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yara hatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, tidak mencium bau surga. Jangankan ketemu bidadari, mencium bau surga ya tidak bisa, kata Rasul dalam Sahih Bukhari. Membunuh teror, membunuh turis asing misalnya, ini hukumnya seperti tadi, haram hukumnya, ancamannya tidak bisa mencium bau surga. Namun itulah orang yang masih kosong ketika didoktrin, ya dibohongi, ya ditipu oleh mereka-mereka yang sudah kerasukan pemikiran Khawarij, ya seperti itu. Rela mati untuk mengikuti setan-setan mereka. Yang keempat, ya, di antara faedah hadis tadi, bahwasanya mereka ini rajin membaca Al-Quran. Nanti akan kita sampaikan juga riwayat lain, sudah kita sampaikan juga tadi. Mereka rajin ibadah, membaca Al-Quran. Mereka rajin sholat, mereka rajin puasa, ya. Itu zaman Rasul juga demikian, zaman sekarang juga demikian. Ahli ibadah, ya. Namun ibadah mereka tidak di atas as-sunnah. Saya ingin bacakan di sini ucapan Imam Al-Ajurri. Beliau mengatakan, "Fala yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijin qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam au ja'iran fa kharaja wa jama jama'atan wa sala sayfahu wa sta'ala qitalal muslimin fala yanbaghi lahu an yaghtarra bi qira'ati al-Qur'an wala bi tuli qiyamihi fi shalah wala bi dawami siyamihi wala bi husni al-fadhi fil ilmi idza kana madhhabuhu madhhab al-khawarij." Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Asy-Syari'ah halaman 35 mengatakan tidak selayaknya bagi seseorang yang melihat seorang khawarij, seorang teroris, dia rajin ibadah namun dia telah memisahkan diri dari barisan penguasa kaum muslimin. Ya, baik pemimpin itu saleh ataupun taleh. Kemudian sang teroris, sang khawarij tadi telah mengumpulkan kelompoknya dan mengurus pedangnya, menghalalkan untuk membantai kaum muslimin. Maka tidak selayaknya untuk kita tertipu dengan kata beliau, panjang bacaan salatnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan puasanya yang terus menerus, atau retorikanya dalam menyampaikan ilmu, selama dia itu madhabnya madhab khawarij. Inilah salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Jangan lihat retorika orang dalam apa kita mengambil ilmu. Lihat bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya. Jangan sekali lagi kita tertipu. Banyak dai-dai yang masya Allah retorikanya luar biasa. Makanya Rasul mengatakan, "Inna minal baila sihra." Sesungguhnya di antara penjelasan manusia itu ada sihirnya. Maka jangan pernah kita duduk dengan ahli bidah. Di antara kelompok khawarij. Jangan kita sok, yang penting kita ambil ilmu yang baiknya saja. Dari mana Anda bisa mengambil baiknya saja sedangkan Anda jahil? Na'udzubillah min dzalik. Maka ini prinsip kita, timbangan kita dalam menilai orang itu dia sebenar atau tidak, bukan karena banyak ibadahnya, bukan karena apa fasihnya dia berbicara, namun lihat akidahnya, lihat manhajnya. Kalau sesat atau membela kelompok sesat, tinggalkan, jauhi. Maka sekali lagi, ini salah satu ciri kelompok khawarij, mereka rajin ibadah, cuma ibadahnya tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah hadis tadi, bahwasanya mereka ini membaca Al-Quran, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Artinya, mereka jahil terhadap Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran, namun mereka apa? Tidak paham apa isi Al-Quran. Yaqra'una min qalil kharbiyya min qalil khilbariyya la yujawizu iman hanajirah. Kata para ulama, maknanya mereka rajin baca Al-Quran, namun mereka tidak paham Al-Quran seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, tidak memahami Al-Quran sebagaimana dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian mereka kata Rasulullah SAW, keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Apakah mereka murtad? Memang ada sebagian ulama yang menvonis mereka murtad. Cuma yang rajih, pendapat yang kuat, kelompok khawarij, mereka tidak murtad. Namun mereka ekstrim. Apa makna mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya? Sudah masuk Islam, cuma berlebihan. Itu makna hadis tadi. Dan itu dikuatkan oleh Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib yang pernah langsung berhadapan dengan mereka, langsung memerangi mereka, dan beliau terbunuh di tangan mereka. Beliau ketika ditanya, "Hal humul kufar?" Apakah mereka itu kafir? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Minal kufri farru." Dari kekafiran mereka itu lari. Artinya mereka lari dari kekafiran, mereka bukan orang-orang apa? Kafir. Cuma mereka apa? Tersesat. Kemudian beliau juga menafsirkan ayat surat Al-Kahfi 103-104, "Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah." Katakanlah, apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia namun mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini ditujukan kepada kelompok khawarij, rajin ibadah, rajin jihad, namun apa? Di sisi Allah termasuk orang yang merugi karena ibadahnya, jihadnya tidak di atas tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah hadis tadi bahwasanya wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk bersikap tegas kepada mereka. Alhamdulillah negara kita sangat tegas kepada mereka. Ya. Dan ini adalah salah satu yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza laqitum faqtuluhum. Apabila kalian berjumpa dengan mereka dalam keadaan mereka tadi berbuat teror, ya, maka Rasul membolehkan faqtuluhum. Ini sekali lagi bagi pemerintah kaum muslimin dan itu yang dipraktikkan oleh Ali bin Abi Thalib, memerangi mereka. Tentunya apa? Setelah disampaikan hujah kepada mereka. Dan itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ada dalam riwayat 24.000 kelompok Khawarij mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, ya, yang dipusu masih belum seberapa. Dipusu cuma berapa, sekarang tinggal berapa belasan orang, ya. Satu persatu apa? Biasanya dititili, ya. Pada waktu zaman Ali bin Abi Thalib 24.000 orang dari kelompok Khawarij, kelompok teroris mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk apa? Mendebat mereka, berdialog dengan mereka. Sehingga alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah, 20.000 dari mereka bertobat. Tinggal 4.000 yang tetap di atas pemikiran yang sesat, dan mereka bersikeras memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib pun menghabisi mereka semuanya. Ini menggabungkan antara nasihat dan perang. Ya. Alhamdulillah negara kita sudah melakukan hal tersebut. Ada ulama yang diundang dari Yordania seperti Syekh Ali bin Hasan beberapa kali untuk memberikan nasihat kepada mereka. Entah nanti mereka menerima atau tidak, yang penting ini salah satu sunnahnya Al-Khalifah Rasyid. Alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafaur Rasyid Al-Mahdiyyin, yaitu memberikan apa? Nasihat. Ya. Didatangkan ulama-ulama tersebut untuk menasihati para gembong-gembong teroris yang dipenjara, ya, dan sebagainya. Ini memberikan nasihat. Kalau tetap tidak bisa, tadi diperangi. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penguasa kita untuk mereka bisa mengikuti jejak Ali bin Abi Thalib dalam menanggulangi terorisme di negeri yang kita cita ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu hadis dari Sunan Abi Dawud. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, hum syarul khalqi wal khaliqah. Mereka, kelompok Khawarij, adalah sejelek-jelek makhluk. Ya. Kemudian beliau mengatakan, tuba liman qatalahum wa qatalu. Sungguh beruntung orang-orang yang membunuh mereka dan yang dibunuh oleh mereka. Ini adalah apa? Kabar gembira dari Rasulullah alaihi wasallam. Artinya jangan pernah takut kepada mereka. Kita mati di tangan mereka, ini suatu keberuntungan kata Rasulullah alaihi wasallam. Dan juga kabar gembira bagi aparat keamanan di negeri kita kepada para polisi. Mereka saatnya terbunuh, insya Allah Rasul memberikan kabar gembira. Tuba liman qatalahum wa qatalu. Sungguh beruntung yang membunuh mereka kelompok Khawarij dan yang dibunuh oleh mereka. Kemudian Rasul memberikan gambaran sifat mereka, di antaranya kata Rasulullah, yad'una ila kitabillah wa laisu minhu fi syai. Mereka menyeru manusia kepada Al-Qur'an, mengatakan harus berhukum dengan Al-Qur'an. Namun mereka tidak paham apa isi Al-Qur'an tersebut. Contoh, dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya berhukum itu harus berhukum dengan hukum Allah. Ini bukan hanya untuk pemerintah, namun untuk semua manusia. Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran an yakuna lahumul khiyatu min amrihim." Sesungguhnya atau ya selayaknya bagi orang mukmin atau mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara untuk mereka memilih pilihan yang lain. Artinya orang mukmin mukminah harus berhukum dengan Allah dan Rasulnya dalam segala bidang kehidupan. Ya bukan hanya pemerintah, cuma mereka sendiri apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Contoh, ya mereka cukur jenggot untuk apa? Melaksanakan aksi teror mereka agar tidak dicurigai. Apa itu hukum Allah dan Rasulnya? Bahkan lebih parah, di antara mereka kelompok teroris ada yang memakai pakaian perempuan, pakai cadar agar tidak apa? Diketahui oleh aparat keamanan. Ya. Apa itu hukum Allah? Pada Rasul mengatakan la'anallahu al-mutasyabbihina minal rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai apa? Perempuan. Apa itu hukum Allah? Ya, masih banyak lagi hukum-hukum Allah yang mereka tidak apa? Tidak pahami. Kejahilan mereka terhadap hukum Allah. Apalagi dalam masalah apa? Al-jihad. Ini yang kata Rasulullah SAW, mereka menyuruh manusia kepada Al-Quran, namun mereka tidak paham Al-Quranul Karim. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, dari hadis Abdullah bin Abi Aufa, riwayat Ibnu Majah, Rasul mengatakan, Al-Khawariju kilabu ahlinna. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjing api neraka. Hadis ini sahih, Syekhul Syakalban rahimahullah ta'ala. Meskipun bukan berarti kita menfonis orang perorangannya apa? Masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita yakin misalnya Usama bin Laden tak masuk kelompok Khawarij. Seperti fatwa para ulama sunnah, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Abbad dan sebagainya. Ketika dia sekarang sudah mati, tidak boleh kita mengatakan apa? Dia pasti di neraka, na'udzubillah min dzalik. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, para ulama-ulama Ahlussunnah seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahkan orang yang jelas-jelas kafir, ya, dia mati secara zahirnya kafir, kita enggak boleh menghukumi dia masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi dia masih Islam sembunyi-sembunyi, kita enggak tahu. Seperti kisah Raja apa? Najasyi. Tidak ada seorang pun dari kaumnya, dari menterinya, ya, tahu kalau dia masuk apa Islam. Dia sembunyikan erat-erat Islam tersebut. Ya, karena semuanya kafir, semuanya Nasrani. Namun ketika mati, Allah memberikan wahyu kepada Rasul, ada saudara kaum muslimin yang meninggal, tidak ada yang mensalatinya. Rasul suatu gaib. Ya. Ini pendapat ulama as-sunnah wal jamaah. Tidak boleh meskipun orang itu jelas-jelas Nasrani. Ya. Kita tahu dia tetangga kita, teman kita, bahkan mungkin saudara kita, dia mati dalam keadaan Nasrani. Tidak boleh kita memfonis dia apa? Kafir keluar, apa kafir? Apa namanya? Tidak boleh kita memfonis dia apa? Masuk api neraka. Kalau fonis kafir jelas Nasrani kafir. Cuma apakah dia di neraka? Kita enggak tahu. Kita menghukumi secara umum. Orang kafir masuk neraka secara umum. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita yakin orang kafir semua masuk neraka secara umum. Namun persoalan-persoalan si fulan, si B, si C, kita tidak boleh, kata para ulama, menfonis dia pasti masuk apa? Api neraka. Bisa jadi apa tadi? Masuk Islam kita enggak tahu. Ya. Sekali lagi, urusan akhirat kita serahkan kepada Allah, apalagi masih muslim. Usama bin Laden kita katakan dia tersesat. Dia termasuk ya pelopor terorisme di abad ini. Ya. Namun urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengurusi urusan di dunia, zahirnya di dunia ini. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dari Abu Barzah, Rasul bersabda, "La yazaluna yakhujun hatta yakhruja akhirum ma'al masih dajjal." Senantiasa kelompok Khawarij itu akan bermunculan sampai yang terakhir dari mereka keluar bersama Ad-Dajjal. Na'udzubillah min dzalik, hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini semuanya menunjukkan bahwa mereka tetap eksis sampai akhir zaman nanti. Maka sekali lagi kita harus betul-betul waspada, jangan meremehkan masalah ini. Itu masalah yang sudah basi. Rasul mengatakan, apa kita enggak percaya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ada sebagian orang yang meremehkan masalah ini. Itu masalah yang tidak penting, na'udzubillah min dzalik. Kalau nanti Anda jadi korbannya baru tahu rasa. Ya, atau keluarga Anda menjadi korban mereka tahu rasa. Ya. Namun al-wiqayah khairun al-ilaj. Mencegah lebih baik daripada apa? Mengobati. Maka perlu kita sampaikan hal-hal seperti ini agar betul-betul kita waspada. Ya, kemudian yang berikutnya poin keempat ya, sifat-sifat al-khawarij fi kulli zaman wa fi kulli makan. Ketika kita sudah memahami kelompok khawarij ini masih eksis meskipun dengan nama casing yang lain, namun sifat mereka tidak ada bedanya, sama saja yang dulu maupun yang sekarang. Dan ini yang paling penting untuk kita ketahui, untuk kita jauhi, dan kita memperingatkan umat darinya. Apa sifat mereka, ciri khas mereka? Yaitu tahrifu nususi syar'iyah, suka menyelewengkan nas-nas syariat. Seperti yang kita sampaikan tadi, mereka tidak paham Al-Quran meskipun mereka rajin membaca apa? Al-Quranul Karim. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan diantaranya, mereka membawa ayat-ayat tentang orang kafir, mereka tujukan kepada kaum muslimin. Bahkan inilah sebab mengapa mereka itu keluar dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, karena salah memahami Al-Quran Al-Karim. Jadi merupakan salah satu sebab perpecahan umat secara umum, salah memahami ayat. Imam Ibn Abi Is Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, wahal kharajatil khawarij wa tazatil mu'tazila wa rafatir rawafid wa faraqat ummah ila 73 firqa illa bi ta'wilil fasid. Tidaklah kelompok khawarij itu memberontak, tidaklah kelompok mu'tazila mereka menyimpang, tidaklah kelompok syiar rafidah mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, tidaklah umat Islam terpecah menjadi 73 golongan kecuali sebab utamanya at-ta'wilul fasid, salah penafsiran, ya, salah menafsirkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya dakwah salafiyah selalu mendengungkan, selalu mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah sebagai sumber hukum Islam dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka paham betul ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat ciri khas kelompok al-khawarij, salah mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Contoh yang paling konkret ya, yaitu ayat surat ya, Al-Ma'idah, bukan 51 ya, ayat yang ke-44, yaitu firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir ya. Mereka mengatakan ini dalil tentang kekafiran pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Bahkan apa? Semua yang mendukung pemerintahan dikatakan kafir murtad. Dan ini yang sudah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Al-Imam ya, Al-Ajurri mengatakan di antara ciri khawarij, di antara syubhat khawarij, mereka apa? Memakai ayat tadi untuk mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diketahui oleh para ulama salaf terdahulu. Ciri khawarij memakai ayat ini, salah memakai ayat ini, salah memahami ayat ini. Mau buktinya? Ini saya mau buktikan ada pemahaman tersebut dalam kitab Kafir Tanpa Sadar ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dengan kata pengantar Ustaz Abu Bakar Ba'asyir ya. Ini pada halaman 16 ya. Ini bab pertama sudah nampak jelas pemikiran khawarijnya. Disampaikan di sini Yang pertama, halaman ini 16. Sesungguhnya para penguasa negeri-negeri tersebut kafir kufur akbar, yang berarti keluar dari Islam. Yang kedua, para hakim di negeri tersebut adalah kafir dengan kufur akbar, yang dengan demikian haram hukumnya bekerja menjadi hakim. Dalil atas kafirnya para penguasa dan hakim tersebut di atas adalah firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ilkahumul kafirun. Surat Al-Maidah ayat 44. Ya. Ditambah lagi, ya. Sesungguhnya tidak boleh berhukum atau menyelesaikan perkara pada berbagai pengadilan di negeri-negeri itu. Juga tidak boleh melaksanakan keputusan-keputusannya. Barang siapa dengan sukarela berhukum dengan undang-undang mereka, maka dia juga kafir. Yang keempat, sesungguhnya anggota lembaga perundang-undangan, dewan legislatif di negeri-negeri itu, seperti parlemen, dewan perwakilan rakyat, dan yang serupa dengannya, mereka kafir kufur akbar. Ya, ini bagi-bagi kafir. Ya. Sebab mereka lah yang mengesahkan berlakunya undang-undang kafir ini. Mereka lah yang membuat undang-undang yang baru. Yang kelima, sesungguhnya orang-orang yang ikut memilih anggota parlemen itu, mereka kafir secara kufur akbar. Ya, siapa yang milih? Antum ikut kafir juga. Sebab dengan memilih anggota parlemen, mereka telah menjadikan para anggota parlemen itu sebagai rob-rob yang membuat undang-undang selain Allah. Yang keenam, sesungguhnya haram hukumnya membaiat para penguasa seperti itu, menjadikan pemimpin suatu negeri atau untuk tetap menjadikannya penguasa. Yang ketujuh, sesungguhnya para tentara, siapa tentara di sini? Sesungguhnya para tentara yang menjadi pembela negeri kafir tersebut adalah orang-orang kafir yang kufur akbar. Ya. Yang kedelapan, sesungguhnya tiada kewajiban bagi seorang muslim untuk mentaati para penguasa tersebut. Ya. Sesungguhnya yang kesembilan, negeri yang menggunakan undang-undang kafir adalah negeri kafir. Ya, cuma mereka gak konsisten. Kalau ini negeri kafir, kenapa gak hijrah? Ya kan? Ini yang sekali lagi menjadi bukti pemikiran kelompok Khawarij tetap eksis. Dan alhamdulillah, ya, buku ini sudah pernah kita bantah di majalah Adz-Dzakhirah rahimahullah edisi 5 tahun 1428 Hijriah. Kurang lebih berapa tahun yang lalu? 9 tahun yang lalu ya. Ya, 9 tahun yang lalu sudah kita bantah, kita ya kritisi dengan judul mengkafirkan tanpa sadar. Ya. Ini kita sampaikan ucapan-ucapan para ulama, inilah salah satu ciri kelompok Khawarij, mereka salah memahami ayat-ayat Al-Qur'anu Al-Karim. Demikian pula ya, sebagian mereka salah juga ya memakai ayat surat Al-Maidah 51, tapi beda pembahasan ya, kita enggak membahas masalah politik. Cuma ya, ayat itu ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya ba'dum awliya ba'din wa may yatawalla minkum fa innahum minhum. Kita enggak bahas yang pertama. Wahai orang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi Nasara sebagai pemimpin. Ini sudah jelas ya. Pemimpin kafir, non-muslim, haram. Jadi apa? Pemimpin kaum muslimin. Bahkan salah satu syarat bolehnya kudeta, kalau pemimpin itu apa? Kafir atau alias non-muslim. Ya, dan para ulama berfatwa tentang bolehnya. Bukan yang lama berfatwa. Ya, memberontak kepada pemimpin yang kafir tersebut karena pertimbangan maslahatnya lebih besar. Bukannya sekedar modal semangat, saya tidak. Namun sekali lagi, ini kita enggak bahas jelas sebetulnya. Haram memilih orang kafir sebagai pemimpin. Namun bagian yang kedua, wa may yatawallaw minkum fa innahum minhum. Barang siapa yang bertawali, wa may yatawallahum minkum fa innahum. Barang siapa bertawali kepada mereka, maka dia golongan mereka alias kafir murtad. Ini yang dibahas oleh para ulama di antara kekeliruan kelompok teroris salah memahami ayat ini. Dan ana sendiri pernah mendengarkan langsung bagaimana anggota atau yang ngefan kepada teroris itu memakai ayat ini untuk apa? Ya, menfonis maksiat yang suka kepada orang kafir langsung dianggap apa? Kafir. Ya, suatu saat kita pernah ngobrol sama orang-orang awam pas waktu lagi sepak bola atau pertandingan apa namanya, saya enggak, sepak bola dunia apa namanya, ya pokoknya sepak bola dunia lah sudah, ya mereka lagi asik, ya sebagaimana seperti antum mungkin ya, ya insya Allah enggak, lagi asik ngobrol masalah apa, pertandingan sepak bola, kemudian tiba-tiba orang yang ya mengikuti pemikiran kaum khawarij langsung memvonis, mengatakan, membawakan ayat tadi, wa may yatawalla minkum fa innahu, barang siapa yang suka kepada mereka pemain-pemain sepak bola yang kafir, maka dia kafir. Ya. Saat itu saya langsung ya, kaget juga. Ini orang awam langsung disikat dengan rudal tadi. Ya. Saya tanya, apa makna wa may yatawalla minkum fa innahu minhu? Yaitu pokoknya suka dengan orang kafir, maka dia kafir. Langsung saya bilang, kalau yang saya tahu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, dalam tafsir beliau tentang ayat tadi, wa may yatawallahu minkum, barang siapa yang bertawalli, tawalli itu cinta agama orang kafir, ridha dengan agama orang kafir, maka dia kafir. Bukan yang sekedar apa? Ngefan kepada pemain sepak bola yang kafir. Meskipun itu adalah kefasikan. Jangan senang dulu, gak kafir, senang. Jangan, kefasikan. Makanya ulama membagi. Sebenarnya kita akan membahas, sebetulnya kalau ada waktu, akar-akar pemikiran terorisme. Di antaranya salah memahami tiga istilah. Al-muwala, loyalitas kepada orang kafir. Ya. At-tawalli, tadi sudah kita sampaikan, dan al-isti'anah bil kuffar. Ini dibahas oleh Syekh Saleh al-Syekh dalam kitab beliau Mauqifun Muslim wal Fitan, sikap orang muslim terhadap fitnah. Al-muwala, loyalitas kepada orang kafir karena urusan dunia. Ini hukumnya kefasikan, maksiat, tidak sampai kepada apa? Seperti tadi, suka dengan pemain sepak bola yang apa? Yang kafir. Padahal orang muslim harus apa? Ada kebencian kepada orang kafir. Ini enggak. Ya, beli bajunya tulisannya apa? Tadi pemain sepak bola itu. Di ya, kamar itu dipajang gambarnya na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Usul Salasa mengatakan man wahhadallah wa ata'ar rasul la yajuzu lahum walatu man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au ikhwanahum dan seterusnya. Kata beliau, barang siapa yang bertauhid kepada Allah, yang taat kepada Rasul, tidak boleh bermuwala, cinta kepada orang kafir, meskipun dalam urusan apa? Urusan dunia. Kemudian dibawakan ayat akhir surat Al-Mumtahana, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kadaba fi qulubihim iman. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mereka berwala ya, cinta kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya meskipun mereka orang tua mereka, anak mereka, saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Mereka lah yang Allah catat iman dalam hati mereka. Itu yang punya sikap apa? Al-bara, berlepas diri, membenci kepada orang kafir. Cuma kebencian yang terarah, kebencian yang sesuai dengan jalur relnya, bukan seperti kelompok teroris yang mereka berlebihan. Ya. Namun harus ada kebencian kepada orang kafir. Itu yang Allah apa? Firmankan. Kata para ulama, al-muwala, berwala kepada orang kafir, itu hukumnya kefasikan, kemaksiatan. Buktinya apa? Suatu saat pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat Rasul tergelincir, yaitu seorang yang bernama Hatib bin Abi Baltah. Ada yang pernah mendengar ceritanya? Ada enggak? Hah? Kalau belum saya ceritakan, kalau enggak ya sudah, enggak usah. Belum ya? Ya, ketika itu Rasul SAW mau mengadakan penyerangan, penyerbuan ke kota Mekah, menyerang orang-orang kafir Quraisy. Namun berita itu dibocorkan oleh seorang sahabat yang bernama Habib bin Abi Balta'ah. Rasul diberi wahyu oleh Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwasanya ada seorang sahabat yang membocorkan rahasia tersebut. Kemudian Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib mengejar kurir yang membawa, bukan narkoba, membawa surat rahasia untuk membocorkan kabar Rasul tersebut kepada orang miskin. Ditangkap, dibawa oleh seorang wanita. Sampai didesak, diinterogasi, yang mengirim berita itu adalah Hatib bin Abi Balta. Hatib bin Abi Balta dipanggil Rasul SAW. Tidak langsung dikafirkan, tidak langsung dipenggal lehernya. Nah, kalau orang ketemu ISIS, langsung apa? Mati sudah. Na'udzubillah min dzalik. Namun tidak, Rasulullah SAW memanggil beliau, ditanya, mahamalaka ya hadai, mahamalaka ya Hatib, apa yang memotivasimu untuk melakukan hal ini, membocorkan rahasia ini kepada orang musyrikin? Beliau menjawab, ya Rasulullah, aku masih punya banyak kerabat di kota Mekah, ya. Namun, ya, aku khawatir mereka mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya, aku ingin, kurang lebihnya redaksinya itu, ingin untuk menanamkan jasa kepada orang-orang musyrikin agar mereka menjaga kerabat-kerabatku di sana. Dengan apa-apa? Menanamkan jasa kepada mereka. Ya, karena orang kafir di sana mungkin punya jiwa membalas budi. Ya. Apa niat Atib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia Rasul? Bukan karena benci kepada Islam, bukan untuk menolong agama orang musyrikin, urusan dunia, agar karib kerabatnya apa? Ditolong, dibantu oleh musyrikin, ya, di kota Mekah. Ini namanya al-muwala. Maka Allah turunkan awal surat al-mumtahanah. Ya. Masalah apa? Menegur Hatib bin Abi Balta'ah. Rasul pun apa? Memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah. Umar bin Khattab sempat marah pada waktu itu. Namun kata Rasulullah, biarkan wahai Umar, karena dia termasuk yang ikut perang Badar dan Allah telah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah segenap kalian wahai pengikut perang Badar, karena aku mengampuni dosa-dosa kalian. Ini namanya muwala. Cinta kepada orang musyrikin karena urusan apa? Urusan dunia. Tidak dikatakan apa? Murtad. Ini yang mereka apa? Salah paham kelompok teroris tersebut. Dikira yang dekat dengan orang kafir langsung diponis apa? Faulaka minhum atau fa'inau minhum. Ya. Yang kedua, at-tawalli, seperti yang kita sampaikan tadi, tawalli itu betul murtad. Ya. Namun bagi siapa? Yang cinta kepada agama orang-orang al-kufar, cinta kepada agama-agama selain Islam, ridho kepada semua agama selain Islam. Ya. Ini kufur, seperti kelompok liberal misalnya. Mereka apa? Mengatakan semua agama sama. Ridho dengan agama Nasara. Ridho dengan agama Yahudi. Ini yang kufur. Meskipun ini hukum secara umum ya. Persoalan-persoalannya masih ada perincian terlebih dahulu. Yang ketiga, pembahasan meminta bantuan kepada orang musyrikin. Ya. Seperti yang terjadi pada waktu perang Teluk. Dikala Saddam Hussein mau mengadakan ekspansi untuk menyerang negara Kuwait. Dan juga rudal-rudalnya nyerempet negara Saudi. Ya. Bahkan sebagian teman kita yang dulu pernah kerja di Riyadh itu pada waktu itu sering mendengarkan apa rudal-rudal Irak mampir di gurun pasir dekat Riyadh sana. Maka Saudi Arabia meminta bantuan kepada Amerika, tentara-tentara kafir Amerika untuk mencegah ekspansi orang-orang Saddam Hussein yang juga apa menyerang negara Saudi Arabia. Ini kata para ulama pembahasan fikih. Ini sudah ada sejak zaman dahulu pembahasan oleh para ulama. Ini masalah ijtihad. Namun orang-orang haroka mengatakan Saudi negara kafir karena minta bantuan negara apa? Kafir. Ya. Padahal kalau mau dikatakan kafir. Contoh Rasulullah SAW. Ketika beliau mau berhijrah ke kota Mekah bersama Bakar Siddiq, pakai bantuan gaib dari orang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraikid. Mau berani mereka menfonis Rasul kafir karena apa? Minta bantuan kepada orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kesalahpahaman mereka. Intinya kelompok teroris, di antara ciri khas mereka, mereka banyak salah memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya yaitu al-ghulu, berlebih-lebihan. Ini ciri khas mereka. Seperti yang kita sampaikan tadi, berlebihan terhadap orang kafir. Ya. Bahkan ya salah satu contoh yang kita bawakan di sini, ucapan tokoh mereka yang sudah meninggal, yaitu Imam Samudra. Di sini ada buletin yang memuat wasiat dari Imam Samudra. Ya. Dia mengatakan, saudaraku, jadikan hidup antum penuh dengan pembunuhan terhadap orang-orang kafir. Ya, enggak dibedakan mana kafir harbi, mana kafir dhimmi, musta'man, kafir mu'ahad. Dia mengatakan, saudaraku, jadikan. Ini jangan antum praktekkan ya. Ini kita mengetahui kejelekan untuk menjauhi kejelekan. Ya. Dia mengatakan, saudaraku, jadikan hidup antum penuh dengan pembunuhan terhadap orang-orang kafir. Bukankah Allah telah merintahkan kita untuk membunuh mereka semuanya? Tidak ada. Dalam Al-Quran, dalam hadis, ya Rasul memerinci siapa yang berhak dibunuh. Sebagaimana mereka telah membunuh kita dan saudara kita semuanya. Dia mengatakan, bercita-citalah menjadi penjagal orang-orang kafir. Didiklah anak cucu antum semua menjadi penjagal dan teroris bagi seluruh orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Berlebihan. Kita mengatakan orang kafir wajib kita benci. Itu pun ada batasannya. Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok manusia membuatmu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada apa? Ketakwaan. Tidak semua orang kafir berhak dibunuh, bahkan Rasul mengatakan tadi, barang siapa membunuh kafir mu'ahad, tidak mencium bau surga. Kok dia mengatakan apa? Semua orang kafir wajib dibunuh. Dari mana dalilnya? Ini salah memahami tadi, ayat-ayat Al-Quran. Dia pakai katanya ayat Al-Quran, seperti itu. Tidak. Salah paham dia terhadap ayat Al-Quran. Yang berhak dibunuh, ya, hanyalah kafir al-harbi. Kafir yang turun di medan apa? Pertempuran. Ada kurang lebih 4 golongan orang kafir. Kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negara kafir, ya. Antara negara kafir dengan negara Islam ada perjanjian damai. Kalau kita contohkan negara Singapura dengan negara kita, tidak ada peperangan antara kedua negara. Orang Singapura datang ke Indonesia, ini namanya kafir mu'ahad, ya. Atau Australia datang ke Indonesia, tidak ada peperangan antara mereka, Indonesia dan Australia. Penduduk Australia yang kafir datang ke Indonesia jadi turis atau bisnis, namanya kafir mu'ahad. Barang siapa membunuhnya, lam yarah hayatal jannah, tidak mencium bau surga. Tidak semua, ini termasuk al-ghulu. Berlebihan. Kita wajib membenci, cuma ada batasannya sesuai dengan realnya. Tidak boleh berlebihan. Bahkan lebih parah dari ini. Bukan hanya orang non-muslim yang mereka bantai. Bahkan mereka menfonis kita kafir, murtad, dan mereka punya semboyan, orang murtad lebih layak dibunuh daripada orang Yahudi, orang-orang Nasara. Dan itu yang Rasul peringatkan. Di antara ciri khawarij, kata Rasul, yada'una 'alal awsan wa yaqtuluna 'alal Islam. Yaqtuluna 'alal Islam wa yada'una 'alal awsan. Mereka rajin membunuh orang muslim, namun mereka membiarkan para penyembah berhala. Contoh di antaranya kelompok ISIS yang ada sekarang ini. Mereka ini rajin membantai kaum mujahidin yang sedang memerangi Bashar Assad yang kafir dengan apa? Sekutu-sekutunya. Namun ISIS ada untuk apa? Membantai kaum mujahidin di sana. Membantai kaum muslimin yang tidak membaiat khalifah mereka yang palsu, yang imitasi itu, mereka akan bantai juga. Inilah kebenaran sabda Rasul. Mereka membiarkan para penyembah berhala di antara kelompok Nusairiya, namun mereka membantai apa? Kaum mujahidin. Dan itu terjadi juga di negeri kita berapa saat yang lalu. Bagaimana seorang yang mengikuti ajaran ISIS menusuk polisi lalu lintas. Apa salahnya? Kalau memang dia mau balas dendam kepada yang membantai saudara mereka, kata mereka, dia sudah berlawan, ya sudah lawan itu. Atau mungkin pergi sana ke Poso, lagi perang dengan apa? Pasukan Tinombala di sana. Itu gentle. Polisi ngatur lalu lintas, memberikan apa? Keamanan kepada pengendara sebagainya, ditusuk. Inilah sekali lagi hulunya mereka. Bahkan lebih parah dari itu, pembunuhan terhadap kaum muslimin yang mereka anggap murtad, itu sekali lagi lebih mereka utamakan daripada membunuh orang-orang Al-Kufar, non-Muslim. Bahkan kejadian pada zaman sahabat Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, ada segerombolan kelompok Khawarij yang mau memberontak pada waktu itu. Qadar Allah berpapasan dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang ayahnya juga sahabat, yang sedang berjalan bersama istrinya yang sedang hamil. Kemudian ketemu dengan kelompok Khawarij, kelompok penyamun seperti ini, ditawan karena bukan golongan mereka. Ditawan sahabat tersebut, dibawa berjalan bersama mereka. Kemudian mereka mendapati, pertama kali mendapati seekor babi. Mereka gak mau dibunuh babi tersebut. Teman-temannya mengatakan, mengapa engkau membunuh babi itu? Bukankah itu milik seorang dhimmi, kafir dhimmi? Mereka pun apa? Minta maaf kepada kafir dhimmi karena membunuh apa? Babinya itu. Mereka jalan lagi. Kemudian mendapati seekor atau buah kurma yang berjatuhan, atau mereka mengambil buah kurma, mereka makan. Teman-teman yang lain mengatakan, kok kalian makan? Kok gak minta izin dulu? Bukankah itu bukan milik kalian? Mereka pun apa? Minta maaf kepada pemiliknya. Namun beberapa saat setelah itu mereka pun menyembelih, membantai seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad Radlan. Ini sebagaimana kata Rasul, meninggalkan para penyembah berhala namun membantai kaum kaum muslim. Sahabat Rasul, anaknya sahabat dibunuh. Bahkan lebih parah dari itu. Mereka apa? Membunuh sang istri, kemudian mereka robek perutnya, diambil janinnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bagaimana sadisnya mereka. Makanya sungguh benar sabda Rasul, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka makhluk yang paling jelek, dan mereka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kilabu ahli nar. Anjing-anjing api, api neraka. Karena perbuatan mereka na'udzubillah min dzalik. Ini contoh-contoh apa? Mereka berlebihan dalam masalah mengkafirkan, berlebihan terhadap orang kafir, berlebihan dalam apa? Berjihad dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya diantaranya at-tahawur. Mereka ini ngawur. Tahawur sebagaimana kejadian kelompok Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana bagaimana mereka apa? Bisa membayangkan Rasul mengatakan Ali di jannah, Ali di surga. Ali menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ahlu baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang kita diperintahkan mengikuti sunnahnya. Namun dibunuh oleh mereka. Dengan apa? Logika mereka yang salah, yang sesat, yang picik akal pikiran mereka. Ketika seperti kisah tadi Abu bin Abbas diperintahkan untuk berdialog dengan mereka. Ini bagaimana kedangkalan pemikiran mereka. Ketika Abu Abbas datang kepada mereka, ditanya, apa yang kalian apa? Jadikan alasan untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib itu kafir karena dia berhukum dengan manusia. Pada waktu apa? Perundingan damai antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah mengutus dua orang sahabat, Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata mereka, berarti kalian ini tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kata Abu bin Abbas, Allah saja dalam masalah rumah tangga, kalau ada percekcokan, enggak bisa mereka selesaikan, boleh mendatangkan dua pihak keluarga mendamaikan. Wa in khiftum syiqaqa bainahum bainihima, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut mereka bercerai, kirim dua utusan al-hakim dari pihak laki-laki, pihak perempuan. Dalam keluarga saya boleh, apalagi dalam masalah apa? Negara yang mau berdamai. Kok gak boleh? Mereka pun akhirnya apa? Mengalah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib kafir karena ketika perundingan damai, Ali tidak mau menuliskan namanya Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Berarti kata mereka, kalau enggak mau berarti Amirul kafirin. Enak saja, gampang saja. Ini ngawurnya mereka. Hanya karena apa? Tidak mau menulis Amirul Mukminin dicap Ali berarti Amirul Kafirin. Ibnu Abbas menjawab, ya, jangankan Ali, Rasulullah, ya, ketika berunding dengan orang musyrikin ketika mau masuk Mekah nggak boleh, Rasul dilarang mengatakan dari Muhammad Rasulullah. Orang kafir nggak mau, Rasul tetap menulis namanya saja Muhammad. Apakah berarti Rasul bukan jadi utusan Allah hanya gara-gara apa? Nggak ditulis, ya. Mereka pun apa? Mengalah. Ini salah satu contoh kedangkalan pemikiran mereka, ya. Maunya apa? Insan begitu saja. Maka ini salah satu bentuk istilahnya tahawurun, ya, ngawurnya mereka dalam beragama. Di antaranya juga apa? Mereka seperti isi sekarang ini, seperti yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan, ya, salah seorang tokoh mereka atau salah satu anggota ISIS, ya, dia mengatakan ikra'u al-ayat, ya, iftal mushaf waqra ayatil jihad, buka mushaf, ya, baca ayat-ayat tentang jihad. Ada pun ulama hanya mengatakan ini wajib, enggak wajib, utrukul jami', kata mereka, tinggalkan semua ulama-ulama itu. Ini salah satu apa? Ngawurnya mereka, memahami agama tanpa apa? Tanpa ulama, sedangkan Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Dan ini salah satu apa? Sebab kesesatan kelompok khawarij, mereka tidak rujuk kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama ulama-ulama al-kibar. Dan ini salah satu kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasul, min asyati sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat diambilnya ilmu agama dari, ya, orang-orang yang jahil atau alil bidah atau orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya. Apalagi berkaitan dengan masalah umat, ya. Bahkan yang lebih lucu lagi, kelompok ISIS itu dikritik oleh ulama teroris abad ini, yaitu Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dia mengatakan bahwasanya kelompok, ya, Khawarij, ya, kelompok ISIS itu adalah kelompok Khawarij, kata Abu Muhammad Al-Maqdisi. Padahal ini ulamanya apa? Teroris abad ini yang dia masih apa? Ya, setia dengan Al-Qaeda, jaringan Al-Qaeda. Ini salah satu bukti bahwasanya ulama mereka sendiri apa? Menjauhi mereka. Apalagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak punya ulama. Ya. Dan itu yang terjadi pada zaman Khawarij sejak dahulu kala. Ali bin Abi Thalib ketika mau diberontak, ya, mengutus Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak ada di antara kalian yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Khawarij demikian, tidak punya, ya, ulama, makanya mereka sesat dan menyesatkan. Padahal Allah sekali lagi mengatakan fas'alu dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian di antara sifat Khawarij, ya, mereka selalu al-khuruj 'alal umara wal hukam. Ini sebab penamaan mereka dinamakan Khawarij, karena mereka selalu memberontak, selalu memisahkan diri dari penguasa, pemimpin kaum muslimin. Dan al-khuruj, memberontak atau memisahkan dari kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin, ada dua bentuknya. Memberontak, ya, secara pemikiran, dan memberontak secara apa? Ya, senjata. Makanya dulu ada kelompok Khawarij dalam buku-buku, ya, kelompok-kelompok kaum muslimin, ada sekte Khawarij yang namanya Al-Qa'ada, yaitu kelompok Khawarij yang duduk diam di rumah namun pemikirannya apa? Menggerakkan umat untuk memberontak kepada kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin. Ini yang, ya, lebih berbahaya daripada apa? Yang memberontak dengan pedang. Karena apa? Pemberontakan dengan pedang awal mulanya dari apa? Pemikiran, ya. Kemudian pemberontakan dengan senjata lebih mudah dibasmi. Ya, seperti sekarang ini, operasi Tombala. Mudah, ya, dalam artian satu persatu ditili, ya. Namun pemikiran yang ada di, ya, benak kelompok-kelompok Khawarij tersebut ini hampir, ya, ilallah, ya, kecuali Allah yang bisa apa? Memberikan hidayah kepada mereka. Lebih susah daripada apa? Menghabisi secara militer. Kenapa? Pemikiran ada di dalam. Ya, enggak tahu-taunya tadi menusuk, ya, anggota polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Kalau bawa senjata, ya, terang-terangan seperti di Pusuk lebih mudah. Namun kalau sudah pemikiran, ini yang lebih apa? Lebih berbahaya. Maka waspada. Yaitu pemikiran paling tidak mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Itu sudah dianggap orang itu kelompok khawarij. Seperti yang kita pernah tanyakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bagaimana pendapat Anda jika ada seorang yang mengkafirkan Raja Fahd pada waktu itu? Kata beliau, kalau sudah Raja Fahd dikafirkan, maka juga pemimpin kaum muslim yang lainnya, meskipun dia tidak memberontak dengan senjata, sudah dikatakan sebagai kelompok Al-Khawarij. Maka wajib untuk apa? Kita waspada. Kemudian di antara sifat mereka, al-ghulu fi takfil muslimin, berlebihan dalam apa? Mengkafirkan kaum muslimin. Ini perlu kita luruskan pemahaman sebagian orang awam khususnya, yang mereka juga ya, didoktrin oleh tokoh-tokoh agama mereka untuk menyudutkan kita. Ya, kita ini sering divonis juga sebagai teroris, ya, khawarij, karena suka apa, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit apa, kafir. Ya. Misalnya kita membaca kitab-kitab akidah, itu banyak kata-kata kafir, faqad kafara, diucapkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Ya. Contoh misalnya, ulama mengatakan man qala al-Qur'an makhluk faqad kafar, barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Berarti apa? Kita juga ikut teroris, dikatakan teroris. Kita katakan beda antara vonis kafir ahli sunnah dengan vonis kafir kelompok teroris. Apa bedanya? Kita menvonis secara umum. Ya. Kalau mereka langsung to the point, langsung perorangannya, individunya. Ya. Kita misalnya mengatakan secara umum, orang yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Namun kalau ada si B, si C mengatakan Al-Quran makhluk, tidak langsung kita apa? Kafirkan. Mungkin kita periksakan dulu ke rumah sakit jiwa, mungkin ada ya. Memperolok agama Allah, memperolok sunnah Rasul itu kufur. Allah mengatakan demikian, maka ayat Al-Quran dikatakan ayat teroris, tidak mungkin ya. Allah mengatakan kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtaziun la taqdiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian saling memperolok? La taqdiru, jangan kalian minta maaf, minta ampun. Qad kafartum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kalian murtad. Kenapa? Menghina agama Allah, menghina ayat-ayat Allah, menghina syariat Allah dan Rasulnya. Yang mengatakan orang yang semakin panjang jenggotnya semakin goblok misalnya, ini menghina Rasulullah, karena Rasulullah berjenggot. Ya. Apakah langsung kita kafirkan orang perorangannya? Tidak. Mungkin pada waktu dia mengatakan dia lagi apa? Enggak waras. Ya, bisa jadi demikian. Ya, orang gila tidak boleh dikafirkan. Ya, yang waras ngalah kalau begitu kan? Ini ahli sunnah wal jamaah secara umum mengatakan yang menghina agama Allah kafir. Adapun si B, si C ada perincian panjang, dan yang menvonis adalah para ulama, bukan kita. Beda dengan kelompok khawarij. Kelompok khawarij mengkafirkan secara mutlak, langsung orang perorangannya, tanpa apa ya, perincian sama sekali. Yang tidak berhukum dengan Allah kafir murtad, langsung pemimpin ini kufur, kafir, keluar dari Islam, murtad, wajib diperang. Ini bedanya dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita sebagaimana Al-Quran, metodenya apa? Hukum secara umum, kita pakai secara umum, gak bisa langsung terapkan orang perorangannya. Jadi ini yang perlu kita luruskan dari pemahaman sekelompok orang, bahwasanya kita juga itu kelompok teroris karena kita suka mengkafirkan katanya. Kita mengkafirkan secara umum dan itu metode Al-Quran. Ya. Contoh misalnya Rasul mengatakan al-ahdul ladzi baina wa bainahum baina musyrikin as-shalah, faman taraka faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka kafir. Masa orang yang setiap kali mengatakan kafir-kafir dikatakan apakah Rasul teroris? Na'udzubillah min dzalik. Rasul mengatakan demikian, barang siapa ya tidak salat atau meninggalkan salat maka kafir. Ini hukum secara umum, person-personnya masih apa? Perlu perincian. Ini bedanya apa? Kita dengan kelompok Al-Khawarij. Kemudian yang berikutnya, ciri khas Khawarij, yaitu su'ul adab ma'al ulama. Ya. Kurang ajar kepada para al-ulama. Jangankan kepada para ulama. Rasul saja, tadi kita sampaikan, Jejengkot mereka pada waktu itu, benihnya mereka pada waktu itu yang bernama Dhuhris Atamim kurang ajar kepada Rasulullah. Mengatakan, "Wah, adil ya Muhammad. Berlaku adillah ya Muhammad." Memprotes Rasul di hadapan orang banyak. Apalagi para ulama. Maka tidak aneh kalau ada kelompok Khawarij menuduh Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai kelompok Murji'ah, Syekh Albani Murji'ah dulu yang Abdullah bin Mubarak pada zaman tabi'in juga dituduh oleh kelompok Khawarij sebagai Murji'ah. Kurang ajar kepada para ahli ulama. Dikatakan ulama tidak tahu fikul waqi', tidak tahu fakta di lapangan. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu untuk apa? Diluruskan seperti tadi. Ucapan salah seorang tokoh ataupun pengikut ISIS mengatakan tinggalkan semua para ulama. Cukup kita apa belajar Al-Quran, baca ayat jihad, langsung jihad. Padahal Imam Syafi'i mengatakan man kana kitabu atau man kana syekhuhu kitabahu fakhata aktsar min shawabihi. Barang siapa yang belajar otodidak tanpa ulama, maka lebih banyak salahnya daripada apa benarnya. Karena tadi akan apa salah memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seperti yang kita janjikan tadi jam 11 kita cukupkan materinya. Kalau mungkin ada mau ditanyakan sebelum azan zuhur, tafadhol. Ya, tafadhol. Salam. Ini pertanyaan secara ringkas, apa hukum demonstrasi dalam Al-Islam? Ada buku yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari yang berkaitan dengan demonstrasi. Di situ disampaikan juga fatwa para ulama Al-Sunnah yang meninggal dunia atau yang masih hidup, yang intinya bahwasanya sejarah telah bercerita bahwasanya demonstrasi bukan ajaran Islam. Demonstrasi asal muasalnya dari orang-orang kafir Yunani ataupun Romawi. Islam tidak pernah mengajarkan demonstrasi. Disampaikan oleh para ulama dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Said Simin bahwasanya demonstrasi itu asal dari orang kafir, tasabbuh dengan orang kafir, taklid dengan orang kafir, rasul, para sahabat, para tabi'in. Bahkan disampaikan Imam Ahmad ketika dipenjara oleh penguasa yang dolim, gara-gara beliau mempertahankan akidah yang benar, Al-Quran adalah kalam Allah, tidak pernah beliau menggerakkan murid-murid beliau untuk demonstrasi. Itu bukan ajaran Al-Islam. Kalaupun ada dalam sejarah Islam yang pertama kali tadi kita sampaikan, pertama kali mengadakan demonstrasi adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Sa'imin dalam fatwa beliau, la nu'ayyid al-mudaharat alal itlaq. Kami tidak mendukung sama sekali demonstrasi secara mutlak. Kapanpun, dimanapun, apapun alasannya, itu adalah perbuatan yang sesat, perbuatan yang tasyabuh dengan orang-orang Al-Kufar. Alhamdulillah, saya kemarin sempat menerjemahkan fatwa ulama tersebut, dan insya Allah akan di share di Facebook atau Telegram insya Allah. Kalau mungkin saya mau bacakan ya. Semoga masih ada. Ya, intinya tadi bahwasanya tidak pernah ada satupun ulama yang tidak. Insya Allah akan ada. Nah, yang lain. Tidak ada. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apabila ada orang kafir yang dia masih membayar pajak pada pemerintah dan taat kepada pemerintah, tapi dia telah mengatakan Al-Qur'an itu untuk membodoh-bodohi, mengatakan Al-Qur'an itu tidak benar, apakah dia statusnya meningkat sebagai kafir harbi? Dan jika ada orang yang membunuh secara tidak sengaja, apakah orang ini dikatakan telah menyalahi aturan pemerintah? Ya, secara global kita sudah sampaikan masalah membunuh, ya, ini termasuk bagian dari tugas pemerintah kaum muslimin. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengikat problematika umat dengan para al-ulama. Ini bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok sesat, ya, kelompok khawarij di antaranya. Mereka suka menghukumi sendiri tanpa rujuk kepada para al-ulama. Di antaranya dalam masalah hukum menghukumi orang-orang, ya, dengan pembunuhan dan sebagainya. Ketika khawarij muncul, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kaum muslimin, dia yang mengambil alih tugas memerangi kelompok al-khawarij, bukan individu dari sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kalau demikian, kenapa kok enggak sekalian saja kalian apa? Ya, memotong tangan pencuri, sekalian apa? Merajam orang berzina. Ini tugas para al-umara. Ya, makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dalam kitab Usul Sunnah karangan Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya al-hudud, ya, masalah mengkisos, merajam, memotong tangan pencuri, memerangi kelompok-kelompok khawarij, itu kata beliau ilal umara, kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Kalau mereka enggak melaksanakan, dosanya mereka yang menanggung. Semua ada tugas masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah yang memberi suatu jiwa kecuali dengan apa? Dengan kemampuannya. Ya. Makanya seperti tadi, kalau konsisten membunuh orang kafir tadi yang dikatakan harbi dan sebagainya, kita terlepas dari kafir harbi dan sebagainya, seandainya kalian melakukannya, kenapa enggak sekalian saja melakukan apa? Hudud seperti tadi. Mengkisos orang yang membunuh. Ini terjadi kekacauan. Maka semuanya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam. Yang lain? Nah. Kenapa? Bukan mengkudeta itu. Itu mencegah sebelum terjadi dipimpin orang kafir, haram memilih orang kafir pemimpin kaum muslimin. Cuma masalahnya sekarang ini, seperti yang dikatakan sebagian orang, siapa dulu yang memilih dia? Salah siapa? Dan inilah yang harus kita ambil hikmahnya. Sebagaimana kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim di atas orang zalim lainnya karena perbuatan mereka yang zalim. Adanya pemimpin yang dolim, pemimpin yang kafir, itu adalah musibah. Dan musibah sebab utamanya dosa-dosa kaum muslimin juga. Ma'asobakum min musibati fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maka kewajiban kaum muslimin, ya, sebagaimana kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, ida araja ra'iyah an yatakhallasu min dhulmil amil dhalim falyatruku dhulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim atau dari kezaliman pemimpin yang kafir, maka wajib mereka dulu yang meninggalkan kezaliman. Ya, makanya Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka merubah nasib mereka dulu. Merubah dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Makanya kaum muslimin sebagaimana kata Rasul, husa ka husa isel. Seperti apa? Hah? Bui yang diombang-ambingkan oleh air bah. Ini muncul penghinaan kepada Nabi. muncul hinaan kepada Quran. Terus begitu kan kaum muslimin. Karena apa? Kaum muslimin lemah. Lemah akidahnya, lemah imannya. Mereka enggak punya akidah yang sahihah. Masih banyak berbuat syirik, ya. Masih menyembah pohon keramat, kuburan keramat. Seperti itu mereka, ya. Terus akan demikian. Ya, selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada agama mereka sebagaimana kata Rasul, hatta tarju ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Meskipun kelihatannya sampai kapan? Sampai kita mati. Terus kita akan apa? Berusaha untuk membangun diri kita, dan insyaallah meskipun lambat kata mereka, namun insyaallah pasti daripada apa? Cepat namun enggak pernah dapat hasilnya. Mau ngebon, mau didirikan dakwah Islamnya, mustahil, tidak akan mungkin. Ya, berapa puluh tahun mereka sudah apa? Berjuang seperti ini, tidak akan mungkin berhasil. Intan soal yang cukup. Namun harus sesuai dengan metode Rasulullah SAW. Dari bawah. Pondasi kaum muslimin dengan akidah yang sahih. Ya, tidak sedikit ada masalah, wah rame. Nanti redup lagi. Nanti muncul lagi yang menghina, rame lagi, redup lagi. Ya, seperti itu kaum muslimin. Makanya harus ada usaha sebagaimana kata Allah tadi, rubah diri kalian sendiri lebih dahulu, maka insya Allah akan merubah. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana Rasul dahulu 13 tahun kota Mekah, ya, tidak ada jihad, tidak ada syariat kecuali tauhid. Sampai ya Rasul apa? Betul-betul menanamkan akidah ke dalam diri kaum muslimin, langsung muncul negara Islam di kota Al-Madinah. Bukan dengan bom, bukan dengan apa? Menjadi politikus. Rasul ditawari menjadi pemimpin. Rasul tidak mau. Rasul mau dakwah dari bawah. Kelihatannya lambat, namun itu insya Allah pasti. Allah yang menjanjikan. Intasallaha yang surga. Dipondasi dengan akidah yang benar, tauhid yang benar. Itu yang paling utama sebenarnya yang dilakukan oleh kaum muslimin kalau mau meraih kejayaan umat. Nah, ya, fadhil. Harus kita lakukan yang pertama tadi, merubah diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri. Iya, makanya apa yang perlu kita lakukan? Yang paling utamaku anfusakum wa ahlikum naro, ini terlebih dahulu. Sebagaimana Rasul dahulu, pemimpin kota Mekah siapa dulu? Orang-orang musyrikin. Ketika tidak punya kekuatan, bersabar dulu. Ya, kemudian apa? Terus dakwah kepada akidah asal ya. Dan kata para ulama kita sampaikan di apa fatwa itu, Syekh Abdul Aziz Bas mengatakan di antaranya, demonstrasi bukan cara Islami. Bukan berarti dia ada cara lain, yaitu apa? Menasihati pemimpin yang lebih di atasnya. Kalau memang enggak sanggup, enggak bisa, sampaikan kepada yang bisa untuk menyampaikan kepada yang atas. Cuma dengan cara yang syar'i, menasihati empat mata kata Rasulullah. Man arada an yansaha lil sultanin fala yubdi alaniyatan. Jangan kita apa selalu memiliki pemikiran harus berhasil. Tidak harus. Fattaqullaha mastata'tu. Dan keberhasilan bukan dalil kebenaran. Dalil kebenaran al-haqqu min rabbik. Dari Allah SWT, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, jadi intinya jangan kita inginnya mau instan. Sekali demo harus berhasil. Sekali bom berdiri negara Islam. Ini tidak sesuai dengan sunnatullah. Harus ada apa? Tahapan. Semua butuh apa? Butuh proses. Yang penting apa? Kita menjalankan agama Allah di atas sunnah Rasulullah SAW dengan ikhlas insyaallah. Meskipun kelihatannya lambat, namun yakinilah intansallaha yang surkum wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amil salihati layastakhlifanam fil ardi kamastakhlafan alladhina minkoblihim walayumakinan lahum dinahum waladhatadolahum walayubadilanam min ba'di khafim amna iya'budunani la yushrikuna bisyai'ah. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara mereka atau kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi sebagaimana Allah menjadikan orang sebelum kalian sebagai khalifah. Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka. Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya budunani, mereka harus beribadahnya kepadaku saja. La yushriku nabi syiah. Tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini syarat kaum muslimin menjadi penguasa, pemimpin, kalau mereka hanya mentauhidkan Allah dalam ibadah, meninggalkan syirik. Sedangkan di negeri kita kaum muslimin ma'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk masalah apa? Lebih dalam lagi. Mengartikan la ilaha illallah saja, coba tanya kepada teroris. Banyak salahnya mereka. Apa arti la ilaha illallah? Jangankan ya bawahan teroris. Bapak teroris dunia, Said Qutb Muhammad Qutb ya, salah mentafsirkan la ilaha illallah. Dan ini biang kerok terorisme. Ini saya nukilkan di sini. Belum saya bacakan tadi. Dia mentafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul tauhid hakimiyah. Yaitu apa? Mengatakan tidak ada hukum dihukum Allah. Ini benar. Yang berikutnya yang batil, yaitu mengatakan yang tidak berhukum dengan Allah kafir, murtad dan lain sebagainya. Said Qutb ya mengatakan di antara bentuk pengkafirannya kepada kaum muslimin, dia mengatakan irtadatil basyariyah ila ibadatil ibad wa ila jul adyan wa naqasat an la ilaha illallah. Sudah ada. 3 menit. Ya. Dia mengatakan semua manusia murtad menyembah makhluk ya, dan berpaling dari la ilaha illallah. Ya, dan dia menafsirkan la ilaha artinya la hakim Allah. Demikian pula diikuti dengan ayat saudaranya bernama Muhammad Qutb, dia mengatakan la ilaha illallah, la hakim illallah. Tidak ada yang memberikan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah salah. Bagaimana mereka akan bisa meraih ya, negara Islam, daulah Islamiyah, sedangkan mereka tidak paham apa arti la ilaha illallah dan juga salah menerapkan arti la ilaha illallah tersebut. Ya, saya kira cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah kelompok khawarij yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah menjadikan kita pengikut Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, pengikut Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas sunnah Rasul dan sunnah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menjaga negeri ini dari rongrongan kelompok Al-Khawarij ya sampai akhir zaman nanti. Ini yang mungkin saya kira sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf wa jazakumullahu khairan katsiran perhatiannya. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.